Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di Kitabul Buyu, di bab tentang al-qardu, bab tentang utang piutang dan salah satu di antara adabnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha, atlafahullah." Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu ada'aha, dan dia punya keinginan untuk mengembalikannya, addallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan membantunya untuk mengembalikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha, dan siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk merusaknya, tidak mengembalikannya, atlafahullah, maka Allah Ta'ala akan merusaknya dan tidak akan mengembalikannya." Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Bukhari fi Kitabil Istiqrad, di bab tentang masalah utang piutang. Dan ini menunjukkan adanya anjuran atau penekanan untuk memiliki adab ketika melakukan transaksi utang piutang, yaitu adab yang berlaku bagi orang yang berutang. Adabnya adalah dia harus punya keinginan untuk mengembalikannya. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, "Fil hadithi targhibun fi husnin niyyah 'indal istidanati minan nas wa tarhibu min diddi dzalika." Dalam hadis terdapat motivasi agar orang memiliki niat yang benar ketika utang. Wattarhibu min diddi dzalika, dan sebaliknya ancaman bagi orang yang berkebalikan dengan ini. Wa anna man akhadha mala ghairihi bin niyatin thayyibah. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang legal dan disertai niat yang baik. Yang dimaksud mengambil harta orang lain di sini adalah mengambil dengan cara yang legal. Dikasih catatan di Bulughul Maramnya, siapa yang membawa harta orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara yang legal. Kalau caranya tidak legal, seperti mencuri atau korupsi, tidak masuk dalam pembahasan hadis ini. Tapi kalau caranya legal, itulah yang dimaksud dalam pembahasan hadis ini. Cara legal bisa bentuknya pinjem, bisa bentuknya apalagi utang, bisa bentuknya sewa, bisa bentuknya diberi amanah untuk membawa harta orang lain. Misalnya dia takmir masjid, kemudian dia mendapatkan amanah untuk membawa harta orang lain. Ini cara-cara legal. Addallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan membantunya untuk menunaikan kewajibannya. Biniyatin thayyibah, diiringi dengan niat yang baik. Bentuk niat yang baik adalah niat untuk melunasi dan mengembalikan apa yang dia bawa. Maka dia pinjam dan dia punya tekad, pasti akan saya kembalikan. Dia membawa harta orang lain dan dia punya tekad, pasti akan saya tunaikan. Dia utang dan dia punya tekad, pasti akan saya lunasi. Sehingga sekali lagi hadis ini hanya berlaku untuk kasus orang yang membawa harta orang lain dengan cara yang legal. Kalau tidak legal, maka tidak berlaku hadis ini. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, wa hadha wa'idun syadidun yashmulu man akhadha daynan wa tasaddaqa bihi wa huwa la yajidu wafa'an, li'anna sadaqa tatawu'un wa wafa'ud dayni wajibun. Hadis ini berisi ancaman yang keras, mencakup orang yang utang tapi disedekahkan, sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi. Karena sedekah itu sifatnya sunnah, dan melunasi utang hukumnya wajib. Disebutkan dalam kitab Bulughul Amani. Sebaliknya, bagi mereka yang punya niat yang baik, maka Allah Ta'ala akan membantunya untuk melunasinya. Sehingga di sini ada keterangan al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amal. Ada masalah? Mic-nya mati ya. Bisa dibantu yang punya mic-nya lah. Ditukar aja. Bismillah. Coba dicek dulu. Bismillah. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ada suara? Ada? Delay. Ya delay enggak apa-apa, yang penting ada suara. Belum masuk. Ya. Ada suara? Bismillah. Baik, kita lanjutkan ya. Ada kaidah yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, bahasanya balasan sejenis dengan amal. Sehingga ketika ada orang yang punya amal berupa ingin membawa harta orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Allah, siapa yang punya keinginan untuk merusak harta orang lain, maka Allah Ta'ala memberikan balasan dengan cara merusak hartanya. Sebaliknya, siapa yang dia ketika utang dan punya keinginan untuk mengembalikannya, dia ketika pinjam punya keinginan untuk mengembalikannya, maka Allah Ta'ala akan membantunya untuk mengembalikannya. Kayaknya lebih serius masalahnya, semakin serius. Baik, kita break dulu 10 menit ya. Silakan diperbaiki. Perlu pakai ini? Tethering. Baik, sambil menunggu ada perbaikan, kita informasi sedikit tentang kajian. Tentang kajian, ada kajian fikih, pengantar fikih jual beli dan harta haram, mulai besok perdana Rabu malam jam 8 di Masjid Pogung Dalangan. Kajian ini membahas buku Ustaz Aminur Bait dan insyaallah akan rutin setiap satu bulan sekali di pekan kedua. Jadi insyaallah buku yang ada yang beliau tulis akan kita bahas sampai tuntas, namun berseri maksudnya, dari pertemuan pertama hingga selesai insyaallah. Ya, kemudian juga untuk wakaf Madinah Islamic Center Jogja, alhamdulillah dari kebutuhan tahap pertama 4,8 M telah terkumpul sampai dengan 9 Desember sebesar 1.029.313.334, dan ini masih terus kita upayakan agar bisa terkumpul, dan insyaallah nanti sesi tanya jawab akan beredar kotak infak yang disediakan KPMI yang memang khusus untuk pembangunan Islamic Center. Baik, alhamdulillah sudah teratasi masalahnya dan bisa dilanjutkan. Bismillah. Silakan. Baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian hadis ini terdapat motivasi bagi orang yang membawa harta orang lain dengan niat yang benar, agar atau ketika dia membawa harta orang lain dengan cara yang legal dan niat yang benar. Syaratnya ada dua ya. Caranya legal, niatnya benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk menunaikannya, meskipun pada waktu membawanya, pada waktu mengambilnya, pada waktu utang, dia belum memiliki harta untuk melunasi. Diceritakan oleh Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha istadanat, bahasanya beliau pernah berutang. Faqilalaha, kemudian ada orang yang bertanya, ya ummal mu'minin, tastadinina walaysa indaki wafa. Wahai ummul mukminin, anda berutang sementara anda tidak punya pemasukan untuk melunasi. Qalat, kata Maimunah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akhadha daynan wa huwa yuridu an yu'addiyahu a'anahu Allah ta'ala. Siapa yang berutang dan dia punya keinginan untuk melunasinya, maka Allah Ta'ala akan membantunya, membantu dalam melunasinya. Jadi sampai pada kondisi ketika orang utang dan pada waktu utang dia tidak punya peluang untuk bisa melunasi, mungkin janda, tidak punya penghasilan, enggak punya keturunan yang bisa membantu, dan mungkin tidak punya harapan sama sekali, dari mana saya bisa melunasi. Tapi dia butuh utang, lalu dia utang dengan niat yang baik. Kata Maimunah, tawakal kami kepada Allah, insya Allah akan dibantu oleh Allah Ta'ala dalam melunasinya. Karena Nabi SAW menjanjikan, man akhadha daynan wa huwa yuridu ay yu'addiyahu a'anahu Allah Ta'ala. Siapa yang membawa harta orang lain dengan niat yang baik, dengan cara yang legal dan niat yang baik, maka Allah Ta'ala akan membantunya untuk melunasinya. Belum ada suaranya, Mas? Belum ada suaranya. Bismillah. Ada suaranya? Belum ada ya? Rusak juga. Bismillah. Bismillah. Ada suaranya? Oh, belum ya. Bismillah. Ya, silakan mendekat maju ya di sini boleh. Silakan maju ya. Supaya yang di belakang tidak nyempil ke pintu. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ada suara? Enggak ada. Ada. Tayyib, kita lanjutkan. Hadis dari Maimunah atau hadis dari Abu Hurairah sudah kita bahas. Kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, "Qultu ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun minasyam, falau ba'atha ilaihi fa'akhatta minhu thawbaini binasiatin ila maisaratin, fa'arsala ilaihi famtana'a, akhrajahul hakim wal bayhaqi warijaluhu thiqat." Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Qultu, aku menyampaikan, ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun minasyam, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan telah datang kepada beliau, telah datang kepadanya bazzun minasyam." Bazzun maknanya adalah kain yang ghalidah, yang keras, kain yang keras, kain yang kasar. Falau ba'atha ilaihi fa akhadta minhu thawbaini binasiatin ila maisarah. Coba suruh orang untuk membeli dua buah kain, tapi nanti pembayarannya tertunda, ila maisaratin, sampai Anda punya uang. Aisyah minta kepada suaminya, si Yahudi itu baru saja mendapatkan barang dari Syam berupa kain. Bisa enggak Anda beli? Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beli itu dengan cara mengutus orang. Famtana'a, namun si Yahudi ini tidak mau menjual barangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kredit. Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli kredit hukumnya diperbolehkan, dan Nabi SAW pernah melakukan itu, namun penjualnya enggak mau, si Yahudinya tidak mau. Ini menunjukkan dalil bahwa jual beli kredit hukumnya diperbolehkan. Nah, al-hadithu dalilun ala jawazi bay'in nasi'ati wasihati ta'jili thaman ila maisaratin. Hadis ini merupakan dalil bolehnya menjual secara kredit dan diperbolehkannya melunasi pembayaran ila maisaratin sampai batas waktu yang muda. Wa hadza fi ghairi ribawiyat, dan ini berlaku untuk selain barang ribawi seperti mobil atau tanah. wal amti'ah minal malabis wa nahwiha. Atau gini aja, yang Facebook saya ditutup. Nah, biar enggak ganggu yang lain. Ada suara? Tetap enggak ada. Berarti memang Facebook-nya itu yang bermasalah. Mic-nya sudah ganti beberapa kali. Baik, Facebook-nya ditutup aja, ditutup. Yang mic saya ditutup. Ya, mohon maaf yang online kali ini tidak bisa ikut bergabung ya. Radio Muslim ada satunya apa? IBR, baik. Nanti diumumkan saja ikut di Facebook Radio Muslim atau di IBR. Sudah. Niaga ngambil yang mana? Enggak live. Okay. Ini di relay juga keluar? Biasanya. Tayyib. Nah, biar. Karena kalau suara enggak ada percuma ya. Umi-umi tak enggak paham dia. Tayyib, kita lanjutkan. Jual beli kredit boleh selama objeknya bukan barang ribawi. Yang dimaksud barang ribawi di situ apa? Emas dan perak. Karena akadnya dengan menggunakan uang. Karena akadnya dengan menggunakan uang. Ada kasus. Saya baru tahu kemarin karena ada orang yang bertanya kasus itu. Ada orang di Jakarta, ya kekayaannya lumayan, karena mau membeli bank. Karena mau membeli bank. Kumpulan dari beberapa orang-orang kaya yang Muslim, daripada membuat bank dari awal, perizinannya sangat panjang dan kemungkinan gagalnya besar, akhirnya mereka putuskan kita beli bank saja yang sudah jadi. Bank apa yang mau dibeli, wallahu alam, kita nggak tahu. Apakah muamalat atau kayak yang lainnya, nggak tahu. Yang jelas dia mau beli bank. Kemudian konsultasi ke Al-Ustadz Erwandi, boleh gak beli bank? Kata beliau, ada banyak fatwa ulama bahwa bank itu 90% asetnya adalah duit. 90% asetnya dalam bentuk uang. Sehingga kalau beli bank, berarti yang terjadi uang ditukar dengan uang. Dan syarat uang ditukar dengan uang itu harus apa? Harus apa? Harus tunai, harus sama dan tunai. Sementara itu tidak mungkin. Sehingga kalau total nilai bank itu adalah 5T untuk aset yang tangible dan yang intangible digabung 5T, maka ketika dijual harganya bukan 5T, mungkin 5, sekian T. Berarti ada selisih di situ. Karena itu tidak terjadi kesamaan antara uang yang diserahkan dengan uang yang diterima. Dan itu riba fadl. Maka hukumnya enggak boleh beli bank. Termasuk juga sebuah perusahaan yang perusahaan itu baru saja membuka lowongan bagi para masyarakat untuk bisa bergabung beli saham, baru go public dan baru buka. Dia buka langsung go public. Kemudian banyak investor masuk dan terkumpullah sekian miliar dana dari para investor. Nah, karena valuasi perusahaan yang baru buka ini naik disebabkan kepercayaan investor yang demikian banyak, akhirnya gak berlangsung lama langsung dilepas oleh pemiliknya, mau dijual. Bolehkah kita beli perusahaan seperti ini yang belum ada wujudnya tapi baru sebatas modal yang mereka kumpulkan dan sudah punya nama, punya valuasi yang cukup tinggi, punya banyak modal, tapi fisiknya enggak ada. Jawabannya juga enggak boleh. Kenapa? Karena perusahaan ini isinya duit. Duit ditukar dengan duit, syaratnya apa? Wajib sama dan pasti enggak bakalan sama. Pertanyaannya adalah bagaimana solusinya? Apa solusinya agar boleh beli bank? Bagaimana solusinya? Hah? Riba, hibah, banknya dihibahkan. Masya Allah ya. Sekian triliun dihibahkan ya. Solusinya gimana biar boleh? Hah? Diwujudkan dalam bentuk properti. Kalau bank diwujudkan dalam bentuk properti, gak jadi bank mas. Namanya bank itu duitnya harus banyak. Apa solusinya? Bisa kasih solusi? Solusinya adalah dibeli dengan pembayaran berupa beras. Boleh gak? Boleh? Boleh. Bankmu berapa? Sekian triliun. Tak bayar pakai beras, mau enggak? Nanti beras dan yang lain-lain ya. Beras, ketan, kacang hijau. Pokoknya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh manusia ya, termasuk barang-barang, boleh enggak? Dan ini boleh meskipun dicicil. Sehingga masuk pertama beras 1000 ton. Pembayaran pertama. Pembayaran kedua mobil sekian unit. Pembayaran yang ketiga bis sekian unit. Kalau orangnya mau. Tapi gak mungkin mau ya. Karena kalau duit tunai bayarnya pakai barang yang dicicil, boleh tidak? Boleh. Baik, solusi yang kedua apa? Yang lebih real. Kalau yang tadi kayaknya gak real, orang mikir aja gak masuk akal. Bisa kasih solusi yang kedua yang lebih masuk akal? Dibayar pakai emas. Sehingga uang sekian T tadi diwujudkan dalam bentuk emas, lalu dibayarkan dalam bentuk emas. Yang penting tunai, hukumnya bu? Boleh. Ada selisih tidak masalah. Yang penting itu tunai. Nah itu baru bisa. Tapi kendalanya ketika diwujudkan dalam bentuk emas, ruginya banyak. Karena ketika kita beli emas harganya mahal, pada waktu jual turun sekian persen, penerimanya gak mau. Wah ini terlalu repot, kami kalau menerima emas nanti kita cairkan repot. Akhirnya gak jadi. Kemudian hadis ini dalil bahasanya para nabi dan rasul mereka mendapatkan ujian. Dan di antara bentuk ujian itu adalah ujian dalam masalah ekonomi, sehingga kehidupan mereka lebih susah dibandingkan sahabatnya, termasuk yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat terbatas dari sisi pendapatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk beliau pendapatan beliau itu berasal dari yang paling banyak dari apa? Ghanima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Dan rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga yang paling besar pendapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari ghanima. Tapi beliau punya karakter. Begitu terima ghanima, sebagian besar diserahkan untuk kaum muslimin, dibagi-bagikan, sehingga tersisanya sedikit, dan itu yang beliau berikan kepada keluarganya. Beliau kadang dapat ghanimah 100 ekor unta, 100 kambing, sekian ghanimah, tapi itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Sampai beliau pernah punya ghanimah berupa segenggam emas. Kemudian beliau sholat. Begitu salam, beliau langsung berdiri dan pulang ke rumah. Para sahabat semuanya kaget, enggak biasanya kayak gini. Kok buru-buru? Kalau orang zaman sekarang mungkin komentar, imamnya kebelet. Tapi itu tidak terjadi pada beliau. Ini buru-buru ada apa Pak Imam kok langsung pulang? Nabi sallallahu alaihi wasallam buru-buru langsung pulang. Kemudian beliau balik lagi ke tempat imaman. Lalu beliau mengatakan, saya teringat kalau saya punya emas sekian tersimpan dalam rumah dan saya enggak ingin emas itu tertahan di tempat saya sampai saya sedekahkan kepada fakir miskin. Itu teringatnya di dalam sholat. Dan langsung selesai sholat, pulang ngambil emas itu langsung disedekahkan, terus balik lagi ke masjid, kemudian memberitahu para sahabat alasan beliau kenapa buru-buru. Karena itu wajar saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta, lalu ternyata harta itu tidak banyak mengendap. Beliau dapat, kemudian beliau sebarkan kepada kaum muslimin sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian hadis ini dalil bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Karena penjual kain ini adalah Yahudi. Penjual kain ini adalah Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Aisyah, itu si Yahudi baru saja dapat barang, silakan beli kain di tempatnya. Tapi nanti bayarnya belakangan. Yahudi ini enggak mau dan dia mengatakan dengan komentar yang sangat buruk. Ma hadzal rajulu illa liyakhudha mali. Si Muhammad itu pengennya ngambil barang enggak mau bayar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar ketika mendengar itu, kadziba hadza. Dusta dia. Dusta dia. Beliau sakit hati. Beliau sakit hati. Seorang nabi ingin punya kain, beli dari Yahudi secara kredit, Yahudi enggak mau ngasih, dikomentari jelek. Si Muhammad cuma mau ngambil dan pinginnya enggak mau bayar. Subhanallah. Seorang nabi enggak mungkin seperti itu. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh beliau. Beliau langsung komentar, dusta orang itu. Tapi beliau enggak punya apa-apa untuk beli. Enggak ada orang di zaman kita seperti ini ya. Dan itu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit hati karena dikomentari seperti itu oleh Yahudi. Ini menunjukkan bagaimana keterbatasan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah mengalami seperti itu. Wis ra duwe, arep tuku ra duwe duit, pengin beli kredit dilarang, dikomentari jelek. Lara atine kaya apa, Pak? Sangat sakit hati. Itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita akan lebih sakit hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikomentari seperti itu, padahal beliau seorang nabi. Kadzib hadza, enggak mungkin saya kayak gitu, dusta dia. Saya bukan ingin mengambil harta dia. Dan itu ketika kondisi beliau sudah mulai lemah. Karena ini di akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Seperti biasa, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Dan kajiannya dirilai oleh Bas FM Salatiga, kemudian Amoba, Radio Amoba Pangkal Pinang dan Radio Satu Lombok. Ustaz, pertanyaan pertama kita bacakan dari pendengar radio. Pertanyaannya, bagaimanakah Ustaz adab dalam menagih hutang kepada ahli waris yang orang tuanya sudah meninggal? Karena waktu orang tua mereka masih hidup pernah berhutang, namun tidak tertulis dan hanya kami dan orang tua mereka tersebut yang tahu nominalnya. Bisa diulang mic-nya agak mundur sedikit. Bagaimana adab dalam menagih hutang kepada ahli waris yang orang tuanya sudah meninggal? Enggak ada catatan ya? Iya, enggak ada catatan. Tidak ada catatannya, kemudian nominalnya hanya mereka yang tahu, Ustaz. Nominalnya? Hanya mereka dan orang tuanya yang tahu nominalnya. Ya, ya dia bisa sampaikan sesuai kondisi yang terjadi. Orang tua kamu pernah utang ke saya sekian. Buktinya mana? Ya mohon maaf, enggak ada. Tidak tercatat, hanya kita berdua yang tahu. Anak bisa saja mengingkari karena enggak ada bukti. Nah, terus adabnya gimana? Ya karena Anda juga enggak punya bukti, dan si anak juga ketika minta bukti Anda enggak bisa ngasih. Bapaknya tidak meninggalkan catatan apapun. Ya wallahu'alam, mungkin kalau Anda enggak ridho, ini bisa berlanjut di akhirat. Tapi kalau Anda ridho dan memberikan toleransi, kasihan mayit daripada nanti dia di alam kubur makin sengsara, lalu Anda lepaskan, ya sudahlah, saya lepaskan, maka insya Allah ini jadi amal soleh yang luar biasa. Sedekah rahasia, gak ada satupun orang yang tahu, karena yang tahu sudah mati satunya, tinggal Anda sendirian. Dan tadi sudah disampaikan dalam pertanyaan, berarti saya juga ikut tahu, yang lain tahu cuman gak tahu namanya kan. Sehingga kalau Anda rahasiakan, insya Allah jadi sedekah rahasia. Tapi kalau Anda enggak ridho, kemudian sudah menagih, kok enggak dikasih oleh anaknya, ya nanti ada kelanjutannya di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar juga, bagaimanakah Ustaz hukumnya menjadi reseller namun barangnya belum ada di tangan, masih di pemilik toko? Jazakallahu khairan. Menjadi reseller tapi barangnya belum ada di tangan tapi masih di pemilik toko. Kalau Anda kulak kemudian jual, kulak jual, posisi Anda reseller, kulaan dulu baru dijual, maka Anda tidak boleh menjual ketika barangnya masih di toko. Namun Anda harus kulaan dulu baru boleh jual. Tapi kalau Anda tidak perlu kulaan sehingga pihak toko tidak meminta Anda untuk bayar dulu, tapi dibayar setelah barang laku, sehingga posisi Anda hanya sebagai wakil dan nanti Anda mendapatkan upah sesuai yang disepakati, maka Anda sudah boleh menjual meskipun barangnya ada di toko. Wallahu'alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saat ini jasa pengiriman menyediakan fitur COD, lalu apakah boleh transaksi emas dan perak dengan fitur COD ini? Dan pertanyaan kedua, apakah laki-laki muslim boleh memakai cincin dengan lapisan emas, lapisan emas dengan kuning? Jazakallahu khairan. Lapisan emas dengan? Dengan kuningan. Kuning. Kuningan. Lapisan emas kuning misalnya. Emas kuning. Oh iya, iya memang ada emas putih, tapi sedikit yang jarang ya. Kalau disebut emas ya, yang terbayang dalam benak kita pasti kuning. Kalau disebut air putih, yang terbayang di benak kita susu. Ya. Orang nyebut air putih, yang terbayang apa? Air bening. Makanya dikasih penjelasan itu yang disebut dengan sifatul kasyifah dalam bahasa Arab ya. Misalnya berbuat syirik tanpa ilmu, bukan berarti ada kebalikannya, berbuat syirik dengan ilmu, karena semua perbuatan syirik itu kebodohan. Sudah tahu air putih ya tidak perlu dijelaskan. Es dingin, es dingin, ada es anget Pak. Nah itu yang dimaksud apa? Sifatul kasyifah. Ini sedikit pelajaran tentang masalah bahasa. Kita coba jawab ya. Apa tadi? COD. COD untuk emas boleh enggak? Jadi di online itu sifatnya hanya janjian. Kemudian emas dikirim, uang diserahkan di tempat yang sama. Berarti antara emas dengan uang sama-sama tunai. Jawabannya boleh dengan syarat. Dengan syarat. Andai kan enggak jadi beli pada waktu konsumen melihat barang, melihat emas, dia diizinkan. Misalnya kurir sudah datang, kemudian dia lihat barang, wah saya enggak jadi beli. Dan penjual mengizinkan itu, kurir bawa balik, hukumnya boleh. Tapi kalau harus beli mas, karena kan akadnya sudah dilakukan pada waktu online, ini tinggal penyerahan saja. Kalau kayak gitu berarti antara akad jual beli dengan serah terima dilakukan tidak pada waktu yang sama. Nah ini hukumnya tidak diperbolehkan karena transaksi emas harus dilakukan secara tunai. Mafhum insyaallah. Nah. Kemudian berlapis emas kuning boleh enggak? Jawabannya jelas tidak boleh. Karena lelaki tidak boleh menggunakan perhiasan berlapis emas. Penggunaan emas bagi lelaki hanya boleh untuk tambal piring pecah. Nah, dulu Nabi salah pakai kayak gitu ya. Ada wadah beli yang retak lalu ditambal pakai emas. Dulu. Hah? Ini lebih mahal dibandingkan tupperware. Padahal makan dengan menggunakan piring emas dilarang, tapi kalau untuk tambalan boleh. Nah, lelaki itu tidak boleh menggunakan emas untuk perhiasan. Kacamata emas tidak boleh ya, karena kacamata itu perhiasan. Tapi boleh menggunakan emas untuk pengobatan. Gigi emas itu pengobatan. Karena kalau gigi rontok itu sakit, maka dikasih tambalan gigi. Nah, sehingga menggunakan gigi emas lelaki boleh. Intinya mana yang ke arah pengobatan pakai emas boleh, penggunaan yang ke arah perhiasan pakai emas dilarang. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan panjang, mungkin bisa langsung dipanjangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila seorang rekanan yang tadinya bersama dalam satu perusahaan A dan mendapatkan proyek dengan nama perusahaan A, setelah dikerjakan karena satu hal yang ekstrim, berkhianat, rekanan itu keluar dari perusahaan A karena proyek-proyek ini sudah selesai dikerjakan, maka rekanan ini mengambil tagihan proyek-proyek tersebut dengan nama perusahaan B. Yang jadi pertanyaan, hukumnya bagaimana? Waalaikumsalam. Ini tayyib. Intinya begini ya, jika ada orang yang melakukan kongsi, masalah nama itu kembali kepada kesepakatan. Mau pakai nama perusahaan A, perusahaan B, terserah. Misalnya A punya perusahaan namanya X, B punya perusahaan namanya Y, lalu A dan B kerjasama. Kalau mereka membuat perusahaan baru, nanti ngurus izin dan mungkin butuh dana, waktunya lebih panjang. Gini saja, kita gunakan salah satu perusahaan kita. Apakah mau pakai nama X ataukah nama Y? Dalilnya ada yang menentukan enggak? Enggak ada. Sebutkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah harus pakai nama salah satunya. Enggak ada. Sehingga menggunakan nama ini sifatnya apa? sesuai kesepakatan. Kok X yang berkenan maju, silakan X. Y juga ridho, maka silakan pakai nama perusahaan X yang itu merupakan milik A. Kemudian berjalan. Nah, apakah nama perusahaan ini juga bisa dilibatkan sebagai modal intangible? Nah, saya kan pakai nama perusahaan saya. Nah, ini juga dihitung karena pakai kendaraan saya. Maka jawabannya lihat pengaruhnya. Kalau emang nama perusahaan itu cukup berpengaruh sehingga keberadaannya bisa mendatangkan keuntungan, maka dia dihitung. Tapi kalau pengaruhnya tidak ada, hanya sebatas untuk legal hukum, maka tidak perlu dihitung. Nah, selanjutnya selesai proyek, kalau mereka pecah kongsi karena proyek sudah selesai, tinggal menunggu pembayaran, maka semua pihak yang terlibat dalam proyek itu berhak untuk mendapatkan hasil. Berhak untuk mendapatkan hasil. Karena itu rekanan mengambil tagihan proyek tersebut dengan nama perusahaan B, selama itu adalah hak dia, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia mengambil hak lebih dari hak dia, dilarang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mari kita angkat pertanyaan dari pendengar Bas FM. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang menggadaikan barang tapi tidak mau mengembalikan karena ada bunganya? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada bunganya. Iya Ustaz. Bagaimana orang yang mau menggadaikan barang tapi bagaimanakah tidak? Orang yang menggadaikan barang tapi tidak mau mengembalikan karena ada bunganya Ustaz. Oh baik, paham saya ya. Dia misalnya butuh uang, lalu datang ke pegadaian menggadaikan cincin. Senilai normalnya cincin ini adalah 3 juta. Lalu dia gadaikan hanya dapat duit 1,5 juta. Tapi dia pusing, 1,5 juta ini kalau saya kembalikan jadi 2 juta. Dan dia sudah enggak berminat dengan cincin itu. Akhirnya sudahlah, enggak usah saya kembalikan utangnya. Biar nanti cincin saya yang dijual oleh pihak pegadaian. Maka jawabannya tidak boleh ya. Berarti punya keinginan untuk tidak bayar utang. Ada salah satu kawan di Semarang, dia telepon ke saya, temannya punya properti, butuh duit, lalu rumah itu mau dijual. Nyari pembeli di zaman sekarang, masya Allah susahnya ya. Artinya semua orang tahu ekonomi Indonesia lagi turun, sehingga bisnis-bisnis properti tidak semeriah dulu. Sehingga cari buyer di zaman sekarang susahnya luar biasa. Nah, dia tanya, boleh nggak saya gadaikan ke bank? Saya sekolahkan aja ke bank. Nanti akan ada appraisal. Kemudian setelah diprediksi ketemu nilainya sekian M. Lalu saya dapat utangan misalnya sekian ratus juta. Dengan niat wis rasa dibalikno, wis biar omah ini jadi miliknya bang. Boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Berarti memang punya dari awal tujuannya apa? Ingin membawa harta orang lain, niatnya enggak? Enggak benar. Nah kan banknya enggak tahu pak niat saya. Bank enggak tahu tapi Allah tahu. Terus nanti gimana? Ya mendolimi manusia, meskipun dia bank, maka nanti akan dibalas di akhirat. Dan hukumnya dilarang. Apalagi Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras, membawa harta orang lain dengan niat tidak ingin mengembalikannya, maka Allah Ta'ala akan merusaknya. Maka bisa jadi uang itu cepat habis, tidak berkah, disebabkan karena niatnya yang buruk. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, melanjutkan yang tadi Ustaz, ini ada pertanyaan. yang seorang berutang 2 tahun yang lalu namun sampai saat ini belum terbayarkan dan kelihatannya tidak ada itikad untuk membayar. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Syukran. Utangnya tahun lalu sampai sekarang belum ada dana yang bisa untuk membayar. 2 tahun yang lalu berutang namun belum saat ini belum terbayar dan kelihatannya tidak ada itikad untuk membayar. Oh, baik. Berarti ini yang tanya yang memberi utang ya. Iya, Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Bukan yang berutang. Ya, kalau dia tidak ada itikad untuk bayar, Anda tagih sebisanya sampai kira-kira Anda merasa ridho. Ya sudahlah, saya kasihan sama dia, tak relakan saja. Cuman seperti ini juga perlu melihat latar belakang orangnya. Kalau memang dia tipe manusia yang hobi ngutang, maka sebaiknya jangan dibiarkan. Tapi sering ditagih. Meskipun andikan tidak dikembalikan, Anda santai saja. Tujuan Anda nagih adalah untuk pendidikan. Biar orang ini tidak sampai membahayakan orang lain. Tagih terus. Kalau ternyata gagal dapat, ya, dan Anda merasa hilang tidak masalah, ya, Anda bisa relakan. Tapi kalau masih punya peluang untuk itu, silakan ditagih. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan lagi, Ustaz, dari pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bekerja di sebuah yayasan di mana tiap bulan kami membuka kesempatan untuk wakaf Al-Quran bagi para muhsinin. Namun di sisi lain kami bekerja sama dengan perusahaan pencetak Al-Quran, sehingga kami mendapatkan harga lebih rendah untuk pembelian Al-Quran dan mendapatkan keuntungan dari wakaf Al-Quran. Pertanyaannya, bolehkah transaksi semacam ini di mana kami mengambil keuntungan dari wakaf dari para muhsinin? Karena akadnya pada awalnya adalah wakaf, bukan jual beli, kemudian diwakafkan. Baik. Seperti ini diperbolehkan dengan syarat Anda harus menceritakan sesuai kondisi real. Harga Quran dari percetakan berapa? Di pasar misalnya 100.000. Yang diupload di internet, yang diiklankan di pasar, misalnya harganya 100.000. Tapi karena Anda beli banyak, dikasih diskon oleh pihak percetakan, diskon 30%. 30.000 ini milik siapa? Milik wakif. Sehingga Anda perlu mengembalikan. Wakif dihubungi satu-satu, mohon maaf, ternyata harga Qur'annya 70.000, tidak 100. Boleh enggak yang sisa 30.000 kami gunakan untuk biaya tenaga dan operasional yang kami keluarkan? Kalau dia setuju, silakan. Tapi kalau dia enggak setuju, duit itu dikembalikan. Karena pada asalnya duit itu adalah milik wakif. Karena itulah harga yang tertera dalam wakaf mushaf bisa disebutkan dalam pengumuman. Misalnya harganya 70.000, setelah diskon jadi 70.000. Wakaf Quran harga 70.000. Wakaf Quran harga 100.000. Kenapa perlu disebutkan dalam pengumuman? Agar wakif tahu kalau dia wakaf sekian Quran, 2 Quran, 3 Quran sesuai kemampuannya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kita angkat pertanyaan terakhir, Ustaz, dari pendengar radio. Assalamualaikum. Jika ada seseorang yang berencana berangkat haji dengan furoda, istrinya dijatah haji plus, tapi istrinya tidak punya mahram, baik dari keluarganya atau anaknya yang masih kecil. Gaji suami sebulan 25 juta, dan suami memberikan uang hibah 100 juta di luar ongkos haji plus untuk tambahan tabungan istri jika kelak suami meninggal. Suami merencanakan tabungan dari gajinya untuk bangun rumah dan tambahan pemasukan pasif lainnya. Apakah yang sebaiknya dilakukan suami dan istri tersebut? Apa menunggu anaknya besar agar menemani istrinya, atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Bisa diulang bagian terakhir pertanyaan. Apakah pertanyaannya apakah untuk haji furoda sebaiknya menunggu anaknya besar untuk menemani istrinya, atau bagaimana, Ustaz? Suaminya masih hidup? suaminya masih hidup. Kenapa enggak bareng suaminya? Ini diberikan antisipasi Ustaz. Kalau misalkan suaminya meninggal seperti itu. Oh gitu. Beda. Suaminya sudah daftar furoda, istrinya daftar plus. Ya. Beda kelas ya. Tayyib. Ya idealnya kalau suami dan istri ada, maka idealnya berangkat bareng dengan tinggal ditunda saja waktunya. Kalau sekarang bisanya daftar furoda satu, untuk bisa daftar furoda yang kedua butuh sekian tahun ya, dah ditunggu sekian tahun. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Ya, sarannya ditunda saja agar nanti bisa haji bersama suami. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang mengadakan hajinya Ustaz. Karena di sini tadi berencana untuk haji furoda, tapi istrinya dijatah haji plus. Istrinya dijatah haji plus. Atau plus dua-duanya malah bagus ya, biar bisa berangkat bareng. Baik, cukupkan Ustaz. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang suami bilang ke istrinya meminjam uang untuk bayar utang supplier, maka diberikanlah uang dalam bentuk ATM dan dihabiskan, tetapi kenyataannya uang tersebut diberikan untuk perempuan simpanannya. Sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan, malah sekarang istri pertama ditalak. Apakah mantan istri ini masih berhak menagih utang? Jawabannya ditagih terus, karena itu uang dia. Kecuali kalau itu uang suaminya ya. Kalau itu uang dia, dia berhak untuk menagih. Dan jika tidak dibayarkan, maka ditagih di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.